Shalom jemaat kekasih dalam Kristus, gereja FLF Church, maupun siapapun yang mendengarkan dimanapun kita berada saat ini, yang mendengarkan langsung rekaman firman Tuhan, salam tahun di mana kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan, di mana 3 bulan terakhir di bulan Oktober, November, Desember, kita fokus kepada hidup yang berpusatkan kepada Yesus Kristus. Di bulan Oktober kita belajar dari iman di dalam Kristus. Ya, seperti kita memasuki perahu di mana ada Kristus di dalamnya dalam mengarungi lautan kehidupan. Pengharapan di dalam Kristus di bulan November mengajarkan kita di mana pengharapan itu adalah jangkar di dalam perahu kehidupan kita yang membuat kita aman dan bisa dipercaya sebagai pelindung kita supaya ketika bencana topan badai itu menerpa kita, kita tetap aman, bisa diandalkan. Karena Tuhan Yesus bilang pengharapan di dalam Kristus tidak akan membawa kekecewaan. Kita nggak akan dibikin malu, kata Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan di dalam Kristus, ya dan amin. Di bulan Desember ini kita belajar pada bagian yang ketiga, yaitu kasih di dalam Kristus, ya. Tuhan Yesus telah hadir 2000 tahun yang lalu sebagai bayi dan dia akan datang lagi bukan sebagai bayi, dia datang sebagai pemimpin kerajaan yang akan didirikan, di mana Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan surgawi di bumi ini. Dan kita ini adalah pekerja-pekerja partner yang akan dipakai Tuhan dalam pemerintahan. Kita harusnya bangga dan semangat. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah suatu momentum sukacita, bukan kekiamatan. Ya mungkin kedengarannya kiamatnya itu sesuatu yang mengerikan, tapi kita harus pegang penuh. Tuhan Yesus datang, kita akan memakai tubuh sempurna kita untuk memerintah bersama Kristus. Haleluya. Nah, sebagai awal dari iman di dalam Kristus, topik kita siang hari ini adalah kasih dalam Kristus, apa artinya bagi kita? Ya, khotbah ini akan dibagi dalam dua, ya, di minggu ketiga nanti kalau pastor ada giliran untuk membawakannya juga, itu akan masuk ke dalam prakteknya. Tapi kita belajar apa artinya dulu kasih di dalam Kristus. Banyak sekali kita bilang suka menyapa teman-teman kita di WhatsApp, kayak shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, ya kan? Dalam kasihnya kita suka menutup dalam surat kita atau WhatsApp pesan kepada orang yang kita kasihi atau sesama teman rohani. Tapi apa artinya? Mari kita pelajari kembali arti-arti dasar supaya kita mengerti, karena kalau kita mengerti, kekhawatiran kita akan luluh lantah karena kebenaran itu akan membebaskan kita. Satu-satunya takut yang diizinkan Tuhan di kalangan kitab adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini, kalau pastor suka bercanda sama Cilidia, ya, karena Cilidia tuh kalau mau nonton film tuh cuma bisa nontonnya sama pastor, dia nggak bisa kalau nonton sendirian. Dan pastor suka godain dia kalau mau nonton itu, suka kalau kangen sama Indonesia dulu ya, kalau udah lama di luar negeri kita nonton film horornya Indonesia, karena film horornya Indonesia itu film yang paling horor dari segala film horor di dunia, ya kan, dari segala siapa itu yang bercanda waktu itu, ya kan, susternya aja bisa yang jadi yang ditakutinnya aja tingkatannya suster, ikut akademi sekolah di suster, ya lumayan tingkatan pendidikannya tinggi di Indonesia. Puji nama Tuhan, tapi itu bukan topiknya. Tapi di dalam artinya takut akan Tuhan itu adalah saking mengasihi Tuhan, mengalahkan segala kekhawatiran dunia, ketakutan akan dunia. Kenapa? Karena kita teguh memegang janji firman Tuhan yang dimateraikan oleh darah Kristus, ya. Kasih di dalam Kristus itu artinya besar, ya. Kadang-kala kita terlalu terbawa dengan kebiasaan perkataan kita dan juga dalam konteks dunia, ya kan? Tapi kasih dalam Kristus itu besar artinya, apalagi nanti kalau kita masuk ke bagian dalam prakteknya. Wah, itu luar biasa. Kita akan belajar di mana Tuhan melepaskan segalanya untuk menggenapi kasihnya bagi kita. Bisakah kita, ya, mengikuti karakter Kristus yang rela melepaskan karena kita tahu kita telah mendapatkan. Orang yang nggak mudah melepaskan karena dia tahu, dia sangka dia yang mendapatkan di awalnya. Tapi kalau orang yang tahu bahwa nggak ada yang dia dapatkan kecuali yang diberikan Tuhan, dia akan dengan mudah menjadi pelepas berkat Tuhan. Ya, sering kali kita mendengar kata-kata menjadi saluran berkat. Ya, nah sebelum kita bisa mengerti saluran berkat, harus ngerti dulu saluran kasih. Kita ini bagaikan pipa yang mengalirkan air. Ya, nah sebelum kita bisa mengerti arti aliran berkat, kita harus belajar aliran kasih. Ya, karena kasih itulah yang pada awalnya. Sebelum kita memberi secara fisik, kita harus bisa memberikan secara mental. Orang yang memberi secara fisik, secara mental dia belum siap, dia akan masuk ke dalam pikiran. Pikirannya kan ngitung kayak matematika. Kalau punya 5, kasih 2, tinggal 3. Tetapi orang yang telah siap secara roh, dia mengerti saluran berkat, dia taruh. Aku ini pipa. Yaitu aku ini orang yang dipercayakan bendahara, ya kayak uang gereja dipercayakan ke Bu Linda. Bu Linda itu orang yang dipercayakan. Pengurusnya Tuhan. Kita ini orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengurus, mengelola berkat-berkatnya di muka bumi ini. Ya. Nah, kalau kita mengerti konsep ini, wah, hidup kita akan bebas dari kekhawatiran. Dari pikiran matematika kita, ya 10 kasih 2 tinggal 8. Tapi kalau kita mengerti, kalau kita udah biasa ngasih 2 dari 10 pun Tuhan akan berkati kita jadi 20 jadi 30, ya. Nah, firman-firman Tuhan yang basic ini kita akan pelajari satu-satu, ya. Mulai dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Bisa dicatat 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam konteks iman, pengharapan, kasih itu, kasih ini, ingat tadi perahu kehidupan? Udah ada jangkarnya, udah ada Tuhan Yesusnya. Ya kan? Walaupun Tuhan Yesus tidur, kita merasa gak ada Tuhan Yesus, kita gak boleh takut. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus ini kayak anginnya yang meniupkan layar dari perahu itu. Ya. Kalau imannya nggak ada pun, Roh Kudus masih bisa membawa perahu kehidupan saudara. Kalau pengharapannya itu nggak ada, perahu ini jangkarnya nggak ada pun, kalau kita berserah, angin Roh Kudus itu bisa membawa sayap kita, layar perahu kehidupan kita kepada tujuan. Maksudnya dari sini adalah kasih itu yang menjalankan, menghidupkan, dan ada setia sampai pada akhirnya. Iman terbatas, ya, pengharapan terbatas, tapi kasih nggak terbatas, ya, karena kasih itu andalannya dari Tuhan. Kita mengasihi karena kita dikasihi terlebih dahulu. Ini penting kita ngerti dulu. Kalau kita berasal, aku ini mengasihi karena inilah cintaku kepadamu, kita masih dalam konteks yang sangat-sangat basic, dasar, berdasarkan kasih fisik. Selama kita mengandalkan kasih fisik, ketika fisik kita lemah, sakit, penuh derita, penuh keputusasaan, kasih itu akan tersendat. Tetapi justru kasih yang mengalir dari Tuhan bahkan akan mengangkat sekalipun tubuh yang lemah. Karena kasih Tuhan akan pertama-tama membuat kita diremajakan kembali, dipulihkan kembali, dikuatkan kembali, disemangatkan kembali, diberi pengharapan kembali, sehingga sinar kemuliaan Tuhan Allah bisa tersalurkan kepada orang lain. Ya, ini penting sekali kita dengarkan. Bahwa kasih itu adalah angin yang membawa perahu kehidupan kita kepada tujuan Allah. Ya, dia bahkan dikatakan kasih Kristus. Ya, iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar dari semuanya adalah kasih Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 19 yang ayat emas yang kedua yang kita akan pelajari yaitu 1 Yohanes pasal 14 ayat 19. Ini menjadi moto gereja kita First Love Fellowship, ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, kita mengasihi. Ternyata tanpa kasih Tuhan, kita itu nggak bisa mengasihi. Loh. Tuhan mengasihi apa? Dia memberikan nafas kehidupan kita. Dia memberikan kita pengetahuan. Ya, kita sempat bicara tadi, ya, kita nggak sadar kita punya dishwasher yang sangat bagus, kita beli dengan harga yang bagus, udah 3 tahun berjalan, kita nggak sadar ternyata di depan itu ada pengok dikit. Ya, waktu ketika mau jualan, baru kita sadar ada pengoknya itu pembeli, calon pembelinya yang melihat, ya. Tapi kita selama memiliki dishwasher itu kita nggak tahu, kita semua sangat senang sekali, diberkati sekali sama dishwasher itu. Ya, bahkan berkat itu pun Tuhan yang kasih, ya kayak Adam dan Hawa, ya dia itu nggak sadar loh Tuhan belum bukakan syaraf pengetahuannya dari buah, yaitu mereka nggak sadar loh itu, mereka itu satu sama lain telanjang, nggak ada yang dimalukan, semua itu layak lah apa lazim karena mereka diciptakan sesuai dengan karya ciptaan Tuhan, image-nya Tuhan sesuai dengan rupa Allah. Kata firman Tuhan. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ini enggak bisa berbangga. Oh iya, aku mengasihi dari pekerja kerasku, ini gajiku, ini pengaruhku, ini posisiku. Tapi kalau Tuhan tarik satu kali aja, saudara enggak punya kesehatan memadai, saudara enggak bisa kerja. Semua dari Tuhan, ya. Kita boleh mengasihi kalau kita telah tahu itu semua dari kasih Tuhan. Kalau enggak, kita akan masuk ke dalam definisi dunia yang terus melihat mengasihi itu adalah suatu pelepasan yang tanpa ada pemasukan. Dan kita akan merasa berkurang ketika mengasihi. Dalam akuntingnya Tuhan, dalam matematikanya Tuhan, ketika mengasihi, engkau membuka kesempatan bagi Tuhan, mempercayai kamu akan berkat yang lebih besar lagi. Ingat itu. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya, kalau saudara mau belajar tentang kasih Allah, satu Alkitab yang pastor boleh sarankan yang penuh dengan prinsip-prinsip dasar kasih Kristus adalah buku 1 Yohanes. Ya, dari semuanya 1 Yohanes 4 ini yang paling banyak. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16, 3 ayat sebelumnya dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah enggak cukup kita mengenal, ya, pengetahuan, kenal, tahu, tapi harus percaya, berharap dari situ, diandalkan kasih Allah kepada kita. Untuk mengetahui kasih Allah, kita nggak cukup tahu firman-Nya, tapi kita boleh hidup berdasarkan kasih Allah. Berarti apa? Kalau Tuhan izinkan kita melepaskan berkat, walaupun itu tidak adil bagi kita, baik itu yang terpaksa atau tidak terpaksa, kita harus mengeluarkan pengeluaran lebih, mis contohnya. Tapi kalau kita tahu itu dari Tuhan awalnya, maksud firman Tuhan ini berkata, nggak hanya kita tahu itu uang dari Tuhan, tapi kita harus percaya nih, Tuhan mengizinkan kita memberikan pengeluaran yang lebih, atau memberikan lebih daripada haknya seseorang untuk menerima, kita harus percaya nih, bahwa Allah memiliki rancangan lebih besar dari apa yang saudara lakukan ini, dan dia akan tetap membuat saudara tidak akan kekurangan. Seperti janji Tuhan, kita pegang. Anak cucu kita ini dijanjikan Tuhan loh. Ketika kita setia dalam perkara Tuhan, anak cucu kita ini dijanjikan Tuhan loh. Nggak akan sekali-kali cuma minta-minta loh. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Yang amin cuma satu. Ya. Pastor katakan sekali lagi, ya. Dalam kasih Tuhan, janji firman Tuhan, kesetiaan Tuhan itu, sampai anak-anak kita pun dipastikan oleh Tuhan tidak akan meminta-minta ke depannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau anak-anaknya tidak kekurangan katakan amin. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau Allahnya ada di dalam kita, bait Allah, apa yang saudara lepaskan Tuhan nggak bisa dihutangi. Engkau malah membukakan kesempatan untuk tingkat-tingkat langit untuk dicurahkan karena Tuhan bilang dalam perkara memberi dan menerima, Tuhan bilang ketika engkau setia dalam perkara kecil, dia akan mempercayakan engkau akan perkara yang lebih besar. Allah kita Allah yang progresif. Ingat, dia ingin kita beranak cucu. Kalau Allah bukan Allah yang progresif, dia bilang, udah kamu gak usah tenang-tenang aja. Toh kamu nanti umurnya sampai 800-900 tahun, berduaan aja. Tapi enggak, Allah ingin berkembang. Allah ingin bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita masuk ke dalam ciri-cirinya sekarang. Orang yang mengerti dan kenal dan percaya kasih Allah, dia hidup maksudnya, percaya itu dia hidup berdasarkan kasih Allah. Dia tahu pekerjaan itu memberkati dia, tapi dia tahu hidup dia bergantung bukan dari gaji itu, dia bergantung dari Allah. Ya. Nah, orang yang mengenal kasih Allah ini, kalau dia memperhatikan kasih dalam Kristus, dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita masih memiliki pikiran, ketika aku memberi, nanti aku makan apa? Kalau aku memberi, nanti aku gimana tabunganku? Kalau aku memberi, nanti aku kurang untuk kasih anak-anakku atau gimana untuk istriku? Itu berarti saudara masih belum dalam kasih yang sempurna. Ya kan? Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Berarti kebenarannya ini, saudaraku. Ada sisi baiknya. Berarti kasih itu sedang dalam proses kesempurnaan. Benar, kita ini belum sempurna. Jadi enggak apa-apa kalau kita khawatir. Ya kan? Tapi di sini kita belajar. Kita sedang bekerja untuk menjadi sempurna. Oleh karenanya itu kita mulai sensitif. Kita harus mulai praktek dalam hal-hal perkara yang kecil, percayakan. Aku percaya apa yang kulepas tidak akan mengurangi aku. Apa yang kulepas dalam nama Allah karena kasih di dalam Kristus, aku akan menerima dari Tuhan. Tuhan akan menopang aku. Aku kenal kasih Allah dan aku percaya hidupku di dalam kasih Allah. Nggak hanya tahu, tapi mempercayakan hidup kita bagi Allah. Artinya apa? Kita sedang menyempurnakan kasih Allah di dalam hidup kita. Amin. Orang yang mengerti kasih Allah di dalam Kristus, dia hidup bebas dari kekhawatiran, ketakutan, bahkan contohnya seperti anak kecil ya. Ya, ini kadang-kadang memang ya kita bisa belajar banyak dari iman seorang anak ya. Ya, Lydia suka mengingatkan kita ya, kita suka cerita tentang berkat Tuhan yang dibukakan prinsip-prinsip kerajaan Tuhan oleh anak-anak ya. Kenapa Tuhan bilang anak-anak Allah itu pewaris kerajaan surga ya? Karena kita banyak melihat prinsip-prinsip kerajaan surga lewat anak-anak ya. Anak-anak kami yang paling kecil contohnya ya, Jason, Justin juga, mereka banyak berkatnya, kita belajar dari Kevin juga. Ya, tapi yang menarik Nicholas ini baru pertama kali dia nabung ya, dia tanyakan maminya suka apa waktu ulang tahun. Dan dia pergi mengumpulkan uangnya dan membelikannya. Dan boleh dibilang uangnya itu hampir habis karena dia belikan kadonya. Tapi maminya juga bisa memberikan kesaksian apa yang dia lakukan itu pada awalnya sampai hari ini tabungannya sudah hampir berpuluh-puluh kali lipat. Ya, dia enggak pernah kekurangan dan dia tetap hatinya baik. Dia tahu dan dia pintar menarik perhatian maminya supaya maminya juga kasih dia upah kerja. Ya kan? Tapi dia enggak memiliki hati yang terikat oleh uang itu. Dia tahu itu sarana. Ya kan? Dia bisa meringankan ketika dia memiliki sesuatu, dia bisa bilang langsung, how much money I need to chip in? Berapa yang aku boleh bantu untuk beli itu? Ya. Nah, kita mau anak-anak kita itu memiliki tanggung jawab yang benar. Ya. Mari kita didiki anak-anak kita dengan prinsip keuangan kerajaan surga. Bahwa uang itu sarana. Uang itu membuat kita banyak pilihan. Tapi uang bukanlah tujuan akhir. Orang yang memiliki rumah, kekayaan, ya kan, melimpah-limpah sampai generasi ke generasi, percayalah. Ketika dia meninggalkan dunia ini, enggak ada sepeser pun bisa dibawa. walaupun ada agama-agama tertentu suka bawa uang-uangan, mobil-mobilan, rumah-rumahan dari kertas supaya nanti di alam sana nggak kesepian, nggak kekurangan apapun. Percayalah, kita nggak bisa membawa apa-apa dari dunia ini. Lebih baik kita mau kasihkan harga yang harta yang tidak bisa dibalikkan lagi kepada kita, ya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika kita mempelajari kasih ini sebagai saluran berkat, kita ini saluran kasih. Belajar memberi, belajar mengasihi supaya kita, Tuhan percayakan kita lebih lagi, nanti kita akan diperlebar seperti doa Yabes. Engkau akan memperlebar daerahku. Ya, itu enggak ada sesuatu yang salah. Yabes berdoa, pipaku nih Tuhan dilebarkan supaya aliran berkat-Mu yang dalam hidupku ini makin besar. Dia enggak bilang, Yabes doanya bilang untuk melebarkan isi perutku. Dia mau daerahnya diberkati. Ya. Yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, yang berikutnya kita akan masuk dalam praktek iman kasih di dalam Kristus pada kesempatan yang berikutnya. 1 Petrus 4 ayat 88. Tetapi yang terutama, ini penutupnya nih saudara. Ini yang terutama ya dicatat 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, katakan terutama. Terutama. Ya, saudara boleh tahu, saudara boleh mengenal, ya, mengenal itu artinya mempercayakan hidup saudara dalam kasih Allah. Ya, tetapi yang terutama ini. Ya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang pertama kita kupas, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Tuhan menempatkan jiwa di atas harta. Jiwa Tuhan sangatlah berharga di mata Tuhan. Jiwa itu ciptaan Tuhan, diciptakan sesuai serupa Tuhan. Jiwa itu sangat berharga. Kalau saudara mau dekat dengan pusat kekuasaannya Tuhan, dekatilah dengan orang-orang yang apa? Segala sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Uang itu boleh ada nilainya, tapi jiwa nilainya beratus-ratus kali lipat, enggak terukur. Jiwa Tuhan di mata Tuhan berharga. Ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sungguh-sungguh di sini artinya ikhlas, bahasa Inggrisnya sincere, tanpa pamrih, tanpa meminta umpan balik atau tanpa minta balasan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain berarti benar-benar memberi, mengasihi, mencurahkan perhatian kita, keuangan kita, tenaga kita, keringat kita, pikiran kita kepada seseorang itu sama seperti kita memberikan uang. Tapi nilainya berharga di mata Tuhan. Karena Dia kirim Tuhan Yesus. Kalau makanan berharga bagi Israel, benar. Tanpa makanan, mati manusia. Dikirim sama Tuhan apa? Tuhan Yesus? Enggak. Yang dikirim mana dari surga? Tapi ketika manusia diambang maut, yang terbaik dari manusia pun Daud enggak bisa melakukan dengan sempurna hukum Taurat Tuhan. Datanglah yang paling berharga dari segala yang paling berharga di mata Tuhan, yaitu anaknya yang terkasih di dalam Kristus. Pastor, tujuannya pastor ngomong ini apa? Karena pada ujung-ujungnya, ketika saudara berada dekat dengan apa yang berharga di mata Tuhan, perspektif saudara jadi mengerti. Uang kekayaan itu bukan yang pertama di hadapan Tuhan. Itu jauh di bawah apa yang berharga di mata Tuhan. Jadi ketika kita mendekat dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan, menabur untuk misi, menabur untuk rumah Tuhan, ketahuilah, ya, itu adalah untuk jiwa-jiwa. Dan itu di mata Tuhan besar nilainya. Ukurannya besar. Bahkan ya kita nggak merasa, pastor ingat gitu loh. Waktu belum ada kerjaan pun kita sudah menabur gitu. Waktu kita memulai gereja di Inggris di tahun 2005 ketika kita datang. Ya kan? Tapi sampai hari ini Tuhan cukupkan kita, kita enggak kekurangan. Amin. Ya. Yang terakhir dikatakan, ya, ketika kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam kasih, di dalam Kristus, enggak hanya tahu bahwa jiwa itu berharga di mata Tuhan, tapi dia bisa, mampu menutupi banyak sekali dosa. Dalam arti apa? Dia bisa memaafkan kekurangan orang lain. Dia enggak mudah sakit hati, enggak mudah pahit hati, enggak mudah, tidak mudah, tidak mampu mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dia tahu, waktu dia mengampuni, dia percayakan Tuhan yang akan berperkara kepada dia, bukan aku urusannya. Bagiku adalah menabur, terima dari Tuhan. Bukannya kita menabur, kita haruslah mengasihi sungguh-sungguh. Jadi katakan, hati seorang akan yang lain, artinya apa? Mengasihi tanpa imbalan, karena imbalan kita datang dari Tuhan. Kasih itu menutupi segala banyak dosa. Kenapa? Karena banyak sekali ketidaksempurnaan kita. Orang percaya pun masih banyak yang dalam proses kesempurnaan, karena enggak ada satupun yang sempurna. Kita menjadi sempurna ketika Tuhan Yesus datang. Begitu sangkakala bunyi Tuhan Yesus datang, dan kita masuk ke bagian orang yang mengerti bahwa yang datang itu Raja, mulut kita akan berkata, Hosana, Hosana, Hosana, Anak Domba Allah. Lutut kita langsung berkeluh, memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kita ini langsung jadi sempurna. Sebelum itu kita belum sempurna. Nah, orang yang penuh kasih di dalam Kristus, dia akan tahu ada saatnya ketika dia mengalami ketidakadilan, dia agak ada mengalami kecurangan, dia enggak akan patah hati, dia enggak akan putus asa, dia enggak akan terluka hatinya. Dia sedih sementara saja. Seperti firman Tuhan, engkau menggantikan apa tangisku menjadi tarian di batu pagi hari. Karena dia tahu kasihnya datang dari Tuhan, bukan dari apa respon orang terhadap perlakuan dia. Kan banyak orang sakit hati gini loh. Ini orang enggak tahu diri ya. Udah diberkatin kayak apa istilahnya, pagar makan tanaman ya. Tanaman makan pagar. Apalah artinya itu ya. Maksudnya udah ditolong, yang ditolong malah nyaplok balik. Itu hati-hati. Ya, banyak khususnya nih ya. Ini bukannya pasal rasis ya. Ya, di Chinese apalagi. Mungkin suku-suku tertentu juga ya, siapa sih yang mau dicurangin ya. Tapi pasal ngerti gitu loh. Ada keturunan-keturunan tertentu ya, itu sakit hatinya itu dibawa sampai mati loh istilahnya, dia ngomong dari kata-kata. Ketika dia dicurangi, bisnisnya dicak apa dimakan sama orang lain, hatinya tuh hancur sampai dia terusan kepada anak-anaknya. Jangan, saudaraku. Ya, kalau kita hidup di dalam Kristus, lepaskan. Begitu saudara lepaskan, ruangan yang saudara kosongkan itu diisi Tuhan dengan kebebasan di dalam Tuhan. Kasih yang saudara bisa kasihkan lagi, nanti ada depositonya, ada bunganya. Kasih itu akan makin besar. Nanti saudara lakukan itu udah enggak pusing-pusing lagi, udah kayak lancar kerannya, mengalir terus. Karena begitu saudara lepaskan. Nah, ya, di bulan Desember ini, pertengahan Desember ini kita akan menabur dana misi kita. Ya, sudah terkumpul, puji Tuhan. Ya, tiap bulannya pemasukan kita sisihkan 10% ya, sampai kumpul mungkin ada tahun ini sudah kekumpul 4.000 rial ya, puji nama Tuhan ya. Kita akan bagi dua, English service, Indonesian service ya. English service tadi pastor usulkan, dan juga masih menerima kalau ada usulan yang lain, kita akan tabur ke Joyce Meyer Ministry. Pelayanan Joyce Meyer ini luar biasa, seorang guru. Saudara kalau catat, ya dia pernah ke Indonesia sekali, tapi dia sering ke Afrika. Ya, makanya pastor ngusulin untuk English service, karena dia sangat terbeban untuk memberkati benua Afrika. Joyce Meyer itu menjadi pengajar yang sangat disegani di gereja-gereja di Amerika. Pengajarannya sepertinya keras, tapi sebenarnya dia mengajarkan kasih yang tulus. Bahwa kelihatannya keras, kedengarannya keras, tapi dia justru mengingatkan kita untuk pegang keras-keras Tuhannya. Kenapa? Karena dia bukti kasih di dalam Kristus. Kenapa? Dia kecilnya itu mengalami penganiayaan seksualitas lewat orang tuanya sendiri. Bayangkan, waktu dia masih gadis kecil, sudah dianiaya secara seksualitas oleh orang-orang yang dikasih dalam hidupnya. Hidupnya kalau ngikuti dunia, hancur perkara kegetiran hatinya, patah hatinya. Tapi seorang Joyce Meyer yang mengerti kasih Tuhan di dalam Tuhan, dia hidup, dia mulai belajar. Dan kalau dia bisa mengalami perubahan total, pastilah Tuhan ada maksud tujuannya. Oh, rupanya dia tahu. Apa yang dia alami, dia ingin bagikan sebanyak mungkin. Begitu banyak, setiap stadion selalu penuh ketika Joyce Meyer ngajar di Amerika. Ya. Awalnya wanita. Tapi lama-lama wanita itu bisa bawa suaminya. Ya. Jadi sekarang udah normal kalau Joyce Meyer kasih women conference, yang datang banyak cowoknya juga. Kenapa? Karena ya butuh itu suami istri, belahan jiwa. Kasih itu harus saling menutupi. Kalau saling mengorek, gak lama kelanggengan ibu rumah, apa, rumah tangga kita. Kasih itu yang menarik. Kasih Kristus itu menarik antara orang tua dan anak, suami dan istri, istri dan mertua, suami dan mertua. Kasih Kristus itu yang menarik ke atas. Segala perbedaan ditarik. Ya, kita akan belajar nanti kasih itu menyatukan. Ya, dia menarik ke atas. Ya, kasih itu menjadi pimpinan. Jadi kayak menara. Kasih Kristus itu menjadi kayak mercusuar. Ya. Sesuatu yang tegar, yang nggak bisa dikotak-atik, dan kita bisa menjadi mengandalkannya dalam ketika segalanya kabur. Ya. Puji nama Tuhan, sampai sini firman Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan di lain kesempatan bagaimana mempraktikkan kasih di dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mempelajari betapa kasih di dalam Kristus itu gak sama sekali dengan kasih atau cinta secara duniawi. Apapun ataupun secara saudara sekalipun, kasih di dalam Tuhan Kristus adalah kasih agape. Tingkat kasih yang paling tinggi yang mau mengorbankan hidup bagi orang lain. Bapa, kami belajar ketika iman pengharapan sampai batas tertentu, kasih tetap ada. Kasih yang membawa kami kepada tujuan akhir kami. Angin itu seperti Roh Kudus yang meniupkan di perahu layar kehidupan kita. Roh Kudus, Engkau terus bukakan misteri kasih Kristus di dalam hidup kami. Oh, betapa besarnya, dalamnya, dan tingginya kasih Kristus. Ingatkan kami, Roh Kudus. Bapa, kami mengerti hari ini bahwa kami dipanggil untuk menjadi saluran kasih. Sehingga ketika kami melepaskan kasih Kristus kepada sesama kami, kami akan membuka peluang untuk kasih Allah Bapa di surga mengalir lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat. Apa yang kami miliki telah diberikan dari Tuhan. Sehingga ketika kami memutuskan untuk memberi, menabur, atau melepaskan, kami tahu itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk mengenal dan mengandalkan hidup kami dalam Kristus, kasih Kristus. Sehingga kami tahu, kami ini bukanlah pemilik. Kami adalah orang-orang yang percayakan oleh Tuhan atas untuk mengelola berkat-berkat Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini boleh menjadi penguat iman pengharapan kami dan kasih kami dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, firman yang telah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia dan pada waktunya akan berbuah berlipat-lipat, membuat kami menjadi persembahan yang hidup dalam kehidupan kami, memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan.